جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد جماعة سبو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-69 dan setelahnya dari surah Hud. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan tamu yang datang kepada beliau berupa malaikat, walaupun tentu wujudnya adalah wujud manusia. Baik. Datang untuk memberi bushra, beri kabar gembira bahwa istrinya akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq dan Yakub setelahnya. Maka ketika malaikat ini datang dan beri kabar, tentunya memberi salam, qalu salama. Dan ini sejak dahulu, bahkan dari sejak diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Adam untuk mendatangi sekumpulan dari kalangan malaikat dan memerintahkan Adam untuk memberi salam kepada malaikat itu, dan malaikat pun menjawab salamnya. Setelah itu Allah mengatakan, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyati, inilah ucapan dari salam yang engkau miliki dan akan diucapkan oleh anak-anak keturunanmu nanti. Jadi ini sunnah ibsyar salam, ya harus tetap kita hidupkan walaupun sebagian umat meninggalkannya di kecuali tempat-tempat tertentu. Mereka mengucapkan salam, tapi kalau di kebanyakan keadaan mereka tidak mengucapkannya. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan salam, afshus salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Sampaikan salam kepada orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak kenali. Ya, kebanyakan kita kalau tidak kenal ya tidak memberi salam. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, tebarkanlah salam, afshus salam, wa'atimut ta'am, hendaknya kalian memberi makan, wasilul arham, sambunglah rahim, menyambung rahim adalah senantiasa saling menziarahi, saling mengunjungi, menanyakan keadaan, memberi hadiah. Barakallahu fiikum. Terkhusus kepada orang tua, barakallahu fiikum, senantiasa dan semakin sering kita menjenguknya, mencari tahu keadaannya, seandainya kita jauh. Barakallahu fikum. Kerabat juga, saudara. Baik. Senantiasa menyambung rahim. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari dalam keadaan kebanyakan manusia tertidur pulas. Ini barakallahu fikum, poin-poin yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk dalam surga dengan selamat. Barakallahu fikum. Mulai dari yang paling mudah dan yang susah. Barakallahu fikum. Karena sholat malam ini susah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi salam yang mudah. Jadi begitu ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tidak begitu banyak tenaga yang harus kita keluarkan untuk mengucapkannya. Bahkan sebagian, barakallahu fikum, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja datang ke pasar hanya sekedar untuk memberi salam, dan menanyakan keadaan-keadaan orang. Barakallahu fikum. Dan ini pula salam yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga untuk penghuni surga. Salamun qawlan min rabbin Ar-Rahim. Jadi, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam. Malaikat juga demikian ketika masuk untuk menemui orang-orang yang ada di dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum. Jadi, salamun 'alaikum, keselamatan untuk kalian semuanya. Ini saling mendoakan. Barakallahu fikum. Amalan ini perlu kita, barakallahu fikum, perlu kita tumbuhkan kembali, walaupun banyak orang yang sudah menggantinya, apalagi di tempat kita ini, barakallahu fikum, menggantinya dengan siang, pagi, sore, maksudnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, yang ada adalah assalamualaikum. Barakallahu fikum. Tidak bisa tergantikan. Baik. Assalamualaikum. Ini mestinya kita ucapkan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Bahkan kalau terjadi akhlaf campuran, berkumpul di sana ada kaum muslimin, ada orang kafirnya, ada orang Yahudinya atau apapun, selama di sana ada seorang muslim, maka kita memberi salam, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Jadi, dua orang yang berjalan kemudian dipisahkan oleh sesuatu, pohonkah atau apa, kemudian bertemu kembali, diperintahkan untuk memberi salam. Ya, pokoknya kalau ketemu, memberi salam. Bukan cuma pada saat kita masuk rumah. Jadi, ketika mungkin istri di dapur, kita di kamar depan, kemudian ketemu, beri salam, assalamualaikum. Hakala. Qala salam, dijawab dengan salam pula. Fama labisa anja bi'ijlin hamid. Maka tidak lama selang setelah itu datanglah Nabiullah Ibrahim membawa ijlin hamid. Ijil ini adalah anak sapi. Anak sapi, daging anak sapi yang sudah dipanggang. Kenapa? Karena ijil ini, daging anak sapi atau sapi muda, sangatlah mudah untuk dimasak dan cepat matang dan empuknya. Kalau sekedar matang, mungkin sapi tua juga cepat matang, tapi tidak empuk, lama empuknya. Di presto nanti di masak atau dipanggang dengan suhu tertentu, proses yang lama atau mesti ada perlakuan-perlakuan istimewa dengan cara membubuhi pengempuk atau apalah. Tapi kalau ini anak daging anak sapi muda, barakallahu fikum, begitu kena api atau kena panas, masak dia langsung empuk juga. Jadi tidak perlu lama-lama. Jadi kasihan ini tamunya, terkadang sudah lama menunggu, lapar dia, baru masih mau dipercepat ini daging tua juga, mau gosong, mau apa belum empuk juga. Barakallahu fikum. Maka ijil ini, kambing juga ini kan, yang muda, daging-daging muda ini gampang empuknya, begitu matang empuk. Barakallahu fikum. Intinya adalah dari kesigapan tuan rumah untuk memberi jamuan terhadap tamunya. Terhadap tamunya memberikan kenyamanan. Maka biasa diucapkan ketika datang tamu, ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa sahlan itu bukan cuma sekedar selamat datang, bukan. Selamat datang itu artinya selamat sampai tiba di tujuan, tidak ada kendala yang berarti di perjalanan, itu namanya selamat datang. Tapi ungkapan ahlan wa sahlan wa marhaba itu lebih dari sekedar ucapan selamat datang. Ahlan wa sahla, ahlan yakni nazaltum ahla. Baik. Yakni anggaplah bahwa Anda ini datang jauh-jauh dari rumah Anda, dari kampung Anda datang ke sini seperti datang ke rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Nazaltum ahla, ini bukan orang lain yang engkau datangi. Ungkapan dari tuan rumah, ahlan wa sahla. Sahla itu artinya kemudahan. Insyaallah engkau turun di sini, berdiam di tempat ini, engkau akan mendapatkan kemudahan, tidak kesusahan. Barakallahu fikum. Baik, difasilitasi. Baik, wa marhaba, dan engkau mendapati tempat yang lapang. Baik, tidak sempit, tidak susah, tidak sengsara. Pokoknya Anda turun di tempat ini, istirahat di tempat ini dalam kondisi aman, nyaman. Tidak kesusahan, tidak kesulitan. Baik. Karena orang yang biasa datang dari perjalanan jauh, lelah, letih, ya, pengen baterai, ya kan, lapar lagi, kan, dijamu, di apa, tapi sesegera mungkin, barakallahu fikum, dengan wajah berseri-seri. Fama labitha an jaa'a bi'ijlin hadid, tidak lama selang setelah itu datanglah Nabiullah Ibrahim membawa jamuan berupa daging sapi muda yang baru dipanggang, hangat-hangat. Barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini kan prosesnya mungkin lebih cepat dan lebih mudah karena fasilitas yang lebih memadai. Falamma ra'a aydihum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mempersilahkan kepada mereka, ala ta'kulun, ayo makan, silakan makan. Bukan cuma sekedar disodorkan, tapi dipersilahkan, ayo silakan cicipi apa adanya, fadhal, silakan. Itu. Baik. Ketika malaikat ini tidak menyentuhnya, tidak mengambilnya, apalagi memakannya. Baik. Aujasa minhum khifa, nakirahum, ya. Siapa sudah suruh-suruh makan ini, tidak memakan. Ya kan, biasanya kan tamu dari jauh kan lapar misalnya. Baik. Maka diajak makan, ternyata tidak mau makan karena malaikat. Barakallahu alaikum, tidak memakan yang seperti ini, barakallahu fikum. Dan muncullah rasa takut dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. La haula wa la quwwata illa billah. Dia menyembunyikan rasa khawatir. Ini ada apa ini orang ini? Kok tidak seperti biasanya? Ada tamu disuguhkan makanan, biasanya langsung saja makan. Qalu la takhaf. Ibrahim hanya menyembunyikan rasa khawatir dan takut dalam hatinya. Maka malaikat pun mengatakan, la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kaum Lut yang Nabiullah Lut sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kerabatnya Nabiullah Ibrahim. Barakallahu fiikum. Cuma di kaum yang berbeda. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kaum Lut karena mereka sudah melampaui batas. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahika. Baik. Wa imra'atuhu dan istrinya Ibrahim Sarah. Baik. Berdiri di rumah itu di belakang tabir qa'imah. Fadhahikat. Maka tertawalah dia dengan berita gembira bahwa dia akan memperoleh anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Barakallahu fikum. Selama ini ditunggu-tunggu bahwa dia akan memperoleh anak. Fadhahikat. Fadhahikat di sini anak banyak beberapa banyak arti. Termasuk di antaranya hawat. Haid. Tapi di sini secara zahir dhahikat ini tertawa, yakni sudah tua baru diberi kabar gembira bahwa dia akan memperoleh anak. Sama seperti Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria sudah tua tapi baru diberi kabar bahwa dia akan memperoleh anak. Anna yakunu li gulamun. Taib. Wa kanat imra'ati akir wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya. Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku punya anak sementara istriku mandul dan aku pun sudah tua renta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, semua bisa terjadi. Jangankan suami istri yang jelas-jelas ada suami ada istri. Nabiullah Isa lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Allah ciptakan demikian. Bahkan Allah SWT menciptakan Adam alaihi salatu wassalam tanpa ibu dan tanpa ayah. Allah SWT telah menyatakan keadaan yang seperti ini. Inna masal Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam sama seperti Adam. Ini Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Sesuai dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan demikian kalau Allah menghendaki innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atuhu qa'imatun, dan istrinya Nabiullah Ibrahim berdiri di balik tabir sambil tertawa. Fa basyarnaha bi Ishaq, dan kami memberikan kabar bahwa dia akan melahirkan anak yang bernama Ishaq. Baik. Wa min wara Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishaq Ya'qub, dan setelah Ya'qub Yusuf. Baik. Yusuf. Maka ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas, manusia siapa yang paling bagus? Kata Rasulullah SAW, Yusuf. Yusuf. Bagaimana bisa? Kata Rasulullah SAW, Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Taib Yusuf bapaknya, taib Nabi bapaknya lagi, Nabi bapaknya lagi Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Barakallahu. Qalu laisa hadza nas'aluka, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqakum. Baik. Yang paling bertakwa di antara kalian itulah yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Kemudian mereka bertanya ulang, bukan ini yang kami tanyakan. Maka Rasulullah mengatakan, "Taibakhyarukum bil jahiliyah, khyarukum bil Islam idza faquhu." Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah dan terbaik juga di masa Islam kalau mereka belajar Islam. Belajar agama ini. Maka yang terbaik di antara kita adalah orang yang belajar agama. Barakallahu fiikum. Ini sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Sehingga kami akan beritahu kabar gembira bahwa dia akan memiliki anak yang bernama Ishaq dan setelah Ishaq Ya'qub. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha. Maka perempuan ini pun berkata, yakni Sarah, merasa takjub, bagaimana bisa alidu wa ana ajuz, bagaimana bisa aku melahirkan sementara aku sudah tua renta. Wahada ba'li syekha, sementara ini suamiku yakni Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah tua pula. Inna hadza la syai'un ajib, sungguh ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mengherankan. Yakni ya orang-orang kan kalau sudah umur berapa di zaman sekarang ini, mungkin ya 50 tahunan sudah jarang rentan untuk melahirkan. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlul bait innahu 'abidun majid. Apakah engkau masih merasa terheran-heran? Kalau ini sudah merupakan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Barakallahu. Semua bisa. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu, keberkahan atas kalian ahlul bait, keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Barakallahu fiik. Ada keturunan dari Sarah, ada keturunan juga dari Hajar. Innahu Hamidum Majid. Barakallahu fiikum. Dialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji lagi Maha agung. Barakallahu fiikum. Ini kisah barakallahu fiikum Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan istrinya yang didatangi oleh malaikat yang ditugaskan sesungguhnya untuk mengadab kaum Lut yang melampaui batas. Sebelum datang ke kaum Lut, singgah untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada Ibrahim. Dan di sini ada adab-adab bertamu dan adab menjamu tamu. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.